Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar soneta yang saya cintai, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kali ini melalui edisi duet Roma Irama dan Lata Mangeshkar volume ketiga atau volume yang terakhir, di mana seluruh lirik yang saya buat bercerita tentang cinta. Tentunya hal ini dalam rangka menyesuaikan dengan lagu-lagu karya cipta rekan-rekan seniman dari India yang begitu melodius, melankolis dan romantis. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah, dan aku jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta dilanda asmara, manis penuh pesona kulali dunia. Taman alam jiwa penuh bunga, rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta dilanda asmara, manis penuh pesona gulali dunia. Terima kasih.